Mitra Bisnis Kompas menulis korupsi terjadi di semua lini, tidak hanya di yudikatif tetapi juga di legislatif dan eksekutif. Pemerintah sepertinya belum berhasil mengatasi masalah ini yang sepertinya mulai mengakar. Di sisi lain, bila ketiga lembaga tersebut juga sudah terjangkit korupsi, maka Indonesia dapat mengarah menjadi negara kleptokrasi, yakni negara yang diperintah oleh para pencuri. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda? Iya, kalau kita mengamati memang korupsi itu sudah merambah ke semua sektor pemerintahan ya. Kalau dulu itu hanya di eksekutif, sekarang legislatifnya juga udah ikut-ikut, yudikatifnya juga. Dan ini sangat berbahaya karena pasti berpengaruh terhadap kewibawaan pemerintah dan kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Saya khawatir kalau ini dibiarkan terus berlangsung, ada dua kemungkinan, rakyat tidak percaya lagi dan tidak menganggap lagi lembaga-lembaga pemerintahan. Atau ya ke ini, pemerintahan tidak berjalan efektif, anggaran-anggaran itu juga tidak sampai ke rakyat. Ujung-ujungnya bisa terjadi perpecahan di dalam negara ini. Jika pembuat, pelaksana, dan pengawas sudah terkena korupsi juga, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Iya, itu cara menyelamatkannya gini, kalau kita mau membersihkan itu harus dari atas, bukan dari bawah. Kembali lagi, butuh keteladanan dalam kepemimpinan nasional. Kalau seorang pemimpin itu perilakunya baik, dia lurus-lurus saja, tentunya anak buah itu juga tidak akan berani aneh-aneh macam-macam. Dan sang pemimpin pun tidak akan sungkan, tidak akan merasa tidak enak untuk menindak siapapun yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Saya kira Indonesia membutuhkan pemimpin seperti itu yang berani melakukan tindakan, berani menegakkan hukum, tidak punya beban di pundak dan di punggungnya, yang mana saat ini rasa-rasanya pemimpin seperti itu belum terlihat di pemerintahan ini. Pemimpin di sini pihak eksekutif saja atau termasuk pemimpin di pihak legislatif dan yudikatif? Gini, negara ini kan jelas dalam Undang-Undang Dasar, negara ini menganut sistem presidensial. Negara dipimpin oleh seorang presiden. Jadi ya presidennya dulu yang harus bersih, tidak punya utang budi, tidak punya beban di pundaknya, di punggungnya, sehingga tidak usah sungkan-sungkan juga menindak siapa yang aneh-aneh. Kalau kita melihat kejadian-kejadian belakang ini kan orang-orang di sekitar presiden sendiri banyak yang aneh-aneh, presiden juga tidak bisa apa-apa kan. Demikian Alvin Lee, saya Dinda Natasha.